Dengarkan kisah saat kau masih bersamanya. Terlihat dirinya tak menghargaimu, Adinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam lebih baik darinya, ku lebih indah darinya, ku lebih baik darinya, andai kau milikku, dan ku berikan cintaku, semua setulus hatiku, ku takkan ada air mata. Lupakanlah semua kisahmu bersamanya, hadirkanlah selalu aku dalam anganmu. Ku bawakan canda untuk mengisi hari-harimu. Ku lebih baik darinya, ku lebih indah darinya, ku lebih baik darinya, andai kau milikku, dan ku berikan cintaku, semua setulus hatiku, ku takkan ada air mata jatuh di pipimu, kan ku hapuskan sedihmu, dan ku bawakan ceria. Hapuskan sedihmu, dan ku bawakan ceriaku, ku segalanya untuk dirimu saat kau milik.